tetap lekat saja memburu. Kapan kata buka selimut rindu. Anak manis berambut panjang, selintas kau datang. Tinggalkan merah goresan cinta, tak gampang ku lupa. Bermakna dengar denting harpa menikam pagi.